dan mereka yang orang-orang kafir ini menentang mereka. Dan mereka malah mengikuti ya, kitab-kitab sihir. Wahia mintini Ali Fir'aun. Yang ini merupakan agama Ali Fir'aun, kelompok yang Fir'aun. Isinya di apa? Apa? Ya, enggak, taruh sini ya. Enggak ada terang ya? Enggak ada faedahnya juga. Ya. Nah, asyarhu min masail ahli jahiliyah allati khalafaha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'adatuhum li dinihim alladhi umiru bittiba'ihi. Mereka memusuhi agama yang justru mereka diperintahkan untuk mengikuti agama tersebut. Wattiba'uhum li dini aduwihim. Justru mereka malah mengikuti agama yang merupakan musuh mereka. Seperti kebanyakan orang-orang saat ini. Mereka justru mengikuti orang-orang kafir memusuhi Islam. Islam dimusuhi, orang kafir malah dibela. Agama kafir dibela. Bahkan mereka menisbatkan diri pada Islam. Iyadan billah. Mereka klaim inilah Islam yang moderat, inilah Islam garis kanan, inilah Islam yang tasamuh, yang penuh toleran. Mereka mendiskreditkan orang-orang yang Islamis. Gak usah fanatik. Lihat orang bercorak Islam, berpakaian Islam, mereka menggerutu. Namun ada orang yang berpakaian ala barat, bahkan gak pakai pakaian, mereka puji. Atau minimal mereka diamkan. Jadi gak usah heran ya, atau mungkin kita heran ya, tapi kita heran, oh ini dia ternyata. Yang sesuai dengan orang-orang jahiliyah. Ya. It ma'lumun annal yahuda kanu ala dini Musa. Karena telah diketahui bahwasanya Yahudi mereka berada di atas agamanya Nabi Musa, wa na'ruhum huwa Fir'aun. Wa Fir'aun dan musuh mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun. Alladzina kanu yasumuna. Yang Fir'aun ini justru mereka lah yang menyiksa mereka. Soal ada dengan ya, siksaan yang buruk sekali. Kayak sekarang lah ini orang-orang Indonesia ini benci sekali sama orang-orang Arab. Padahal orang Arab yang membantu mereka dulu. Mereka malah toleran terhadap orang-orang Barat. Padahal orang-orang Barat kafir inilah yang justru menyiksa mereka dulu, menjajah mereka dahulu, yang mengeksploitasi kekayaan mereka dahulu untuk dibawa lari ke Barat sana, memperbudak mereka. Malah Arabnya yang gak punya salah apa-apa, gak punya saham kesalahan sejak dulu, jadi kambing hitam. Iya dan tidak. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya. Membunuh anak-anak mereka, membiarkan wanita mereka hidup. Wa yastamilunahum fi akhassil hirab. Ya. Dan mempergunakan mereka, artinya memperbudak mereka. Ya, dengan sangat hina. Ila an ba'atsallahu nabiyyah, sampai Allah utus nabinya, wa kalimahu, ya kalimahu yaitu nabi yang diajak bicara oleh Allah, itu julukan Nabi Musa, kalimullah, ya yang diajak bicara oleh Allah yaitu Musa alaihissalam. Wa khallasahumullahu ala yadihi min aduwihi min ala yadihi min aduwihim, maka Allah membebaskan mereka melalui Musa, melalui tangannya Musa. Min aduwihim, jari musuh-musuh mereka. Wa azzahum bihi, dan Allah muliakan mereka. Wa akramahum, Allah muliakan mereka. Wa khada'a aduwahum, Allah hinakan musuh mereka. Wa aghraqahu, Allah tenggelamkan dia. Si Firaun itu, wahum yang turun ini, sedangkan mereka melihat, menyaksikan langsung Firaun tenggelam. Wa aqarra a'yunahum bidzalika, mata mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri hal tersebut. Wa kana fit tawrati allati baina aydihim, dan Taurat yang ada di tangan mereka, wahiya kitabullah, yang Taurat inilah kitabullah, alladzi ja'a bihi Musa, yang dibawa oleh Musa alaihi salam, kana biha awsafu Muhammadin, di dalam Taurat terdapat sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amru bittiba'ih, dan terdapat perintah dari Allah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Muhammad alaihi salam hadir nanti di tengah mereka. Wa huwa yaitu firman Allah an-nabiyyal ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nabi, seorang nabi yang ummi yang mereka dapati nabi tersebut, maktuban, tertulis, termaktub, indahum fit Taurat wal Injil, pada mereka di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, sifat nabi tersebut, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, yanhahum 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan yang baik-baik untuk mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan yang buruk-buruk untuk mereka, wa yadawwa 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim, dan ya, melepaskan siksaan dan belenggu yang sebelumnya ada pada mereka. Bisa babi annahum syaddadu, dikarenakan mereka mempersulit. Fasyaddadallahu alaihim, akhirnya Allah persulit mereka. Wa harrama alaihim thayyibatin, ya, karena mereka mempersulit, Allah persulit diri mereka sendiri. Ya, maka Allah haramkan kepada mereka thayyibatin, hal-hal yang baik-baik. Wa uhillat lahum, dan akhirnya dihalalkan untuk mereka. Kenapa demikian? Bisa babi kufrihim wa inadihim, disebabkan kekufuran dan penentangan mereka. Falau amanu bi Muhammadin, seandainya mereka beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawada'allahu anhum hadhil asara, maka Allah akan melepaskan dari mereka beban-beban ini, wal aglala, dan belenggu-belenggu ini. Lakinnahum akhaduhum al-hasad, namun hasad menguasai mereka. Wa qalu, mereka mengatakan, kaifa yakunu hadha an-nabiyyu al-maw'udu fi akhir zaman min al-arabi wa min bani Ismail, kata mereka, kaifa yakunu hadha an-nabiyyu al-maw'ud, gimana ceritanya nabi yang maw'ud, yang dijanjikan fi akhir zaman, di akhir zaman dijanjikan di Taurat, min al-arab, kok dari orang Arab, bukan dari bani Israel, kata mereka. Wa min bani Ismail, kok dari bani Ismail, bukan dari bani Ishak, kata mereka. Alaiku ayakuna hadha min bani Israel, kata mereka. Alaik, yang layak, yang pantas, nabi ini ya dari bani Ismail, bani Israel, bani Yakub, dari bani Ishak. Karena Israel itu Yakub, Yakub anak Ishak. Wala yakunu min bani Ismail, bukan dari bani Ismail. Hakadha qalu, demikianlah mereka mengatakan. Fahasadu Muhammadan wa ummatahu wa kafaru bih, mereka hasad kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan mereka akhirnya kufur kepada beliau. Wa hum ya'lamun annahu rasuluh, padahal mereka mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, ketika Abu Talib membawa keponakannya Nabi kita Muhammad SAW ke Syam, ya, ada pendeta Yahudi yang lurus akidahnya, tahu ini ciri-ciri kenabian, dilihat kok rombongan Abu Talib aja nih yang dilindungi awal. Ya, gak mungkin jin dan rombongannya menaungi awal, ini pasti malaikat. Ya, dilihat siapa yang ada ciri-ciri kenabian, Abu Talib gak mungkin. Oh, ini yang anak ini berarti. Langsung diperiksa punggungnya, sama pendeta tersebut. Karena seluruh nabi punggungnya sama. Ada daging berbentuk cincin. Oh, ini dia nabinya ini ternyata. Kamu dari Arab ya. Waduh, pulang, cepat pulang. Orang-orang Bani Israel sedang berada di daerah Arab. Mereka ramai-ramai pindah ke Arab karena mereka tahu nabi akhir zaman akan muncul di daerah yang tandus, di daerah Arab. Mereka hijrah ke sana, ke Mekah, ke Taif tepatnya. Ya, ke Taif. Mereka menantikan nabi tersebut lahir dari rahim wanita mereka. Ternyata mereka baca kitab lagi, ini kayaknya Arabnya bukan di sini. Yasrib, sono, pindah ke Madinah. Ke Madinah mereka. Mereka lama di Madinah. Setelah sebelumnya lama di Mekah. Demi menanti nabi akhir zaman yang mereka sangka dari rahim wanita-wanita mereka. Dari klan mereka Bani Israel. Dan pendeta ini tahu Bani Israel itu punya sifat hasad. Mereka akan marah kalau tahu ada nabinya bukan dari golongan mereka. Dan pendeta ini mengatakan, ini kamu orang Arab, nanti dibunuh, pulang sana. Karena di Syam ini masih banyak Yahudi. Ya, hasadnya demikian. Jadi Abu Thalib udah tahu sejak dulu keponakannya membawa kebenaran. Bukan baru kemarin sore setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dakwah. Udah tahu. Ya. Udah ngerti. Sampai mau matinya Abu Thalib pun mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi diprovokasi terus sama Abu Jahal. Atarqabu an millati Abdul Muttalib, kamu udah gak suka sama agama Abdul Muttalib? Gak enak sama Abu Jahal. Ditalkin lagi sama nabi, ditalkin lagi sama Abu Jahal, jangan ikutin. Abu Thalib hatinya apa? Membenarkan, tapi nggak mau mengucapkan, ya, nggak mau mengucapkan. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, kata Rasulullah SAW. Mata ala diri Abdul Muttalib, dia mati di atas agama bapaknya Abdul Muttalib. Itu akibat orang yang nggak enakan. Orang nggak enakan ngerti nggak? Orang nggak enak. Apa bahasa kita ya, biar si Hasib ngerti. Apa ya? Tak nyaman. Apa? Tak lemak? Tidak lemak. Ah, itu. Ya? Gak punya ketegasan. Ya. Dan Abu Thalib kafir. Makanya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau Abu Thalib cuma punya i'tiqad. Kalau iman dikembalikan ke kalbu aja Abu Thalib, maka beriman. Tapi enggak bisa. Mesti ada qaul. Ya barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Walladhi hamalahum ala hadha, yang membawa mereka kepada sikap ini, wal hasadu wal kibru, yaitu sikap hasad, sikap dengki dan sombong. Waliyadzubillah. Walamma kafaru bi Muhammadin, tatkala mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu kafirin Nabi Musa, maka mereka dianggap kafir kepada Nabi Musa alaihi salam. Bi kitabihi alladhi huwa Taurat, bahkan mereka dianggap kafir kepada kitabnya Musa, yaitu Taurat. Ketika mereka kafir pada Quran, mereka mereka kafir pada kitab mereka sendiri. Fakafaru bitaurati allati indahum, maka mereka kufur kepada Taurat yang ada pada mereka sendiri. Min ajlil hasadi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastabadalu at-taurata bi kutubus sihr, mereka mengganti Taurat akhirnya dengan kitab buku sihir. Allati hiya dinu aduwihim Fir'aun, yang sihir itu hakikatnya adalah agama musuh mereka Fir'aun. Ya, Fir'aun itu agamanya sihir. Karena Fir'aun enggak nyembah apa-apa. Orang dia merasa dirinya Tuhan, dialah yang disembah. Ya. Dan Fir'aun meyakini hal tersebut. Kebiasaan orang-orang Mesir. Ya, kebiasaan orang-orang Mesir yang main sihir. Yang main sihir. Makanya ketika Nabi Musa dakwahkan, Fir'aun bawa-bawa kebiasaan orang dulu. Qulu fa ma badal, qulu, kata Fir'aun, qala fa ma badal qurunil ula, coba gimana wahai Fir'aun Musa dengan generasi kita yang dahulu. Tuh. Fir'aun bawa-bawa salamnya. Ya, dia biasa main sihir. Maka penguasa yang akrab dengan dukun, dengan sihir, paranormal, salamnya adalah Fir'aun. Luir, ngeri. Penguasa yang suka nyewa-nyewa pawang hujan itu punya salam. Salamnya siapa? Fir'aun. Minta masukan sama dukun, suruh bawa sesaji dari wilayah masing-masing, air, tanah, letakin di kendi, kendinya taruh di pusat kotanya nanti. Itu salamnya Fir'aun. Biar laku mobilnya nanti, dimandikan dengan air kembang sekian rupa, lakukan, siap baru. Itu punya salam itu, kalau penguasa ada kayak begitu. Salamnya Fir'aun, gak main-main. Jangan anggap remeh. Ngeri itu. La haula wala quwwata illa billah. Yang kezoliman umara di zaman salaf itu enggak ada yang nyentuh-nyentuh klenik kayak gitu. Mau Hajjaj, mau Ma'mun, mau siapa sebutin. Enggak ada yang nyentuh klenik-klenik kayak gitu. Enggak ada. Ada? Siapa coba sebutin mana? Mana? Mau Hajjaj bin Yusuf As-Sakhawi. Mau khilafah-khilafah dari Umayyah, Abbasiyah yang zalim-zalim itu, enggak ada yang main kelenik-kelenikan gitu. Iya. Bahkan mereka memancung semua yang terlibat praktek-praktek klenik. Semua dukun dipancung. Itu enggak main-main loh, mau dekat-dekat sihir. Makanya kata Nabi SAW, man ataka ahinan aw arraqan fa sadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ada beberapa hukum orang yang dekat-dekat atau datang kepada ahli klinik. Siapa yang datang berdukun, beramal, membenarkan apa yang dikatakan, kafir. Kata para ulama, Syekh bin Baz mengatakan, kafir yang murtad. Nggak ada pengecualian. Nggak ada pengecualian. Yang kedua, man ataka ahinan. Siapa yang datang ke dukun? Ini enggak membenarkan, cuma datang aja. Fasalu an syai, bertanya tentang sesuatu, enggak membenarkan. Lam tuqbalu sholatu arba'ina yawm. Enggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau membenarkan, apalagi menuruti. Dan dukunnya kasih taruh pisang itu, pomat ini, bawang ini. Siap melaksanakan. Burana. Ngeri. Wih, ngeri. Hati-hati. Kebinasaan suatu negeri kalau penguasanya itu sudah main klinik. Binasa negeri itu semua. Ngeri. binasa. Ya. Gimana berkah ya. Mana lagi tadi? Lianna sihra kana masyian fi qaumi Fir'aun, karena sihir tersebar luas di zaman Fir'aun. Pada kaum Fir'aun. Fatarakul wahya al-munazzala wa akhadu bisihri alladhi kana 'alaihi 'ilmuhum. Mereka Bani Israel meninggalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Mereka malah mengambil sihir yang hakikatnya itu adalah musuh mereka. Ya, mereka malah main sihir yang sihir itu adalah hakikatnya adalah mainannya musuh mereka. Mainannya Fir'aun, mereka malah ngambil sihir. Dan Yahudi terkenal ini. Oleh karena itulah Labid al-Asam ketika menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ngambil ilmu sihir ini dari para tukang sihir Yahudi yang ada di negeri Yaman. Ya. Negeri Yaman waktu itu ya penuh dengan Yahudi. Penuh dengan Yahudi. Ya. Yahudi-Yahudi ini menyingkir ketika mereka terusir dari Madinah ke Khaibar. Khaibar pun menyingkir, mereka lari ke Syam. Sebagian lagi ke Yaman. Dan di Syam Nabi SAW putus satu orang aja. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab, kata Rasulullah. Kamu akan datang pada kaum ahli kitab. Mu'adz bin Jabal berangkat. Gak mikir-mikir, nanti anak istri saya gimana? Nanti saya di sana gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Berangkat. Perintah Nabi. Kapan baliknya? Ketika Rasulullah wafat, Mu'ad masih di Yaman. Kapan baliknya? Pada masa Khalifah Abu Bakar, bertahun-tahun. Enggak 3 hari, enggak 40 hari, enggak 4 bulan. Bertahun-tahun. Ya. Ngadepin siapa? Bukan ngadepin proco-proco, ngadepin alun kitab yang punya kitab. Luar biasa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ngeri Ahmad kalau diutus aja uang bensinnya gimana? Ntar saya di sana gimana? Berangkat Herin ya. Herin berangkat ke Pulau Sukun. Yes, mudik kata Herin. Pulang kampung Erin pakai begitu. Ya. Wa hadza min al-ajaib. Jadi ini termasuk keajaiban. Yaqulullahu jalla wa ala walamma ja'ahum rasulun min indillah. Tatkala datang kepada mereka rasul Allah dari sisi Allah. Musaddiqul imamahum, yang rasul ini padahal membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabada fariqum min alladziina utul kitab. Kitabullahi wara'a dhahrihim. Wara'a zuhurihim. Namun sekelompok dari kalangan orang-orang yang telah Allah berikan kitab, nabaza, marah melemparkan. Melemparkan apa? Kitab Allah. Melemparkan kitab Allah yaitu Taurat. Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun hadza ar-rasul wa sifatih. Seakan-akan mereka tidak tahu rasul ini dan sifat-sifatnya. Hadza ar-rasul wa sifatih. Wama ja'a bihi, dan apa yang dibawanya. Seakan-akan mereka pura-pura bego, enggak ngerti, enggak tahu. Ya, amilu 'amal al-juhali. Mereka malah mengamalkan ya apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil, alladzina la ya'rifuna. Yang memang tidak mengerti, tidak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takaburan wa inad, dan kenapa demikian? Takabur, karena sikap takabur mereka dan inad mereka, penentangan mereka. Ya. Lam yaqul li annahum la ya'lamun, Allah tidak berfirman karena mereka tidak tahu, bukan. Ka annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Berarti mereka tahu enggak? Tahu, cuman seakan-akan enggak ngerti, belagak pilon kalau bahasa kita. Ya. Tahu pilon hasik? Yang bawa pesawat itu pilot. Repot ini ada orang Melayu. Ya. Ya. itu penterjemah kali saya di sini. Balqala, bahkan Allah berfirman ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Li'anna al-'alima idza lam ya'mal bi'ilmihi fa ka'annahu la ya'lam. Karena al-'alima, seorang yang mengetahui, idza lam ya'mal bi'ilmihi, apabila dia tidak menerapkan, mengamalkan ilmunya, fa ka'annahu la ya'lam, maka seakan-akan dia tidak tahu. Li'anna samaratal 'ilmi al-amalu, karena buah dari ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Fa idza lam ya'mal, apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, sara huwa wal jahilu sawa'an, maka jadilah dia dan orang bodoh itu sama kedudukannya. Ya, balil jahilu yakunu akhaffu minhu isman, bahkan orang yang bodoh terkadang lebih ringan hukumannya daripada dia. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, mereka malah mengikuti apa yang dibacakan setan kepada pada masa kerajaan Sulaiman. Apa yang dibacakan setan? Wahwa as-sihr, yaitu sihir. Ya. Setan membacakan sihir pada masa Sulaiman. Fa aslu sihri annahu min amali syaitan. Syayatin, maka asalnya sihir adalah amalan setan. Summa tawarasahu al-kafaratu, kemudian al-kafaratu, orang-orang kafir mewariskannya. Ala ikhtilafiz zaman, sesuai dengan perubahan zaman. Maka ada sihir di Indonesia ini, itu satu penyebabnya dulu, setan. Ya, setan dulu yang membacakan. Sebenarnya ujian dari malaikat. Ujian dari malaikat. Ya. Malaikat ini menguji, tapi diambil sama orang-orang, kemudian diambil oleh setan dan dibacakan. Ketika dulu malaikat ini sebagai ujian. Jangan kalian belajar sihir. Jangan kalian belajar sihir. Fala takfur, jangan kalian kufur. Kalau kalian belajar sihir nanti kalian kufur. Mereka malah mengambil. Itu yang dilestarikan oleh ya dukun-dukunnya Firaun. Ya, dukun-dukunnya Firaun. Wa warisahu Firaun wa qaumuhu. Firaun dan kaumnya mewarisinya. Wa warisahu al-Yahudu. Bahkan orang Yahudi mewarisinya. Badilan an-Taurat, sebagai pengganti dari Taurat. Fasihru qadimun, jadi sihir itu sudah ada sejak dulu. Lakin tatawarasuhu al-kafaratu, namun orang-orang kafir saling mewarisinya. Jilan ba'da jilin, generasi ke generasi. Fahada minal uqubat, sebenarnya ini hukuman dari Allah untuk orang-orang Yahudi Bani Israel. Annal insana idha tarakal haqqa yubtala' bil batil, bahwasanya seseorang apabila dia meninggalkan yang hak, maka dia akan diuji oleh Allah dengan kebatilan. Wa hadhihi sunnatun la tatabaddalu wa la tataghayyaru, ini sunnah, sunnatullah yang tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Ya. Makanya kalau dalam Islam kita berbuat keburukan, segera ikuti dengan kebaikan. Ya, atbi' as-sayyi'at al-hasanah. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringi. Ini udah keburukan dilakukan, gak iringi dengan kebaikan. Dilandasi oleh hasad, ya udah. Ya. Innal jazaa'a sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari keburukan, ya keburukan lagi setelahnya, kalau dia tidak iringi dengan kebaikan. Ya. Aibarakallahu fik. Fa ba'dul muslimina taraku kitabullah wa sunnata rasulih, akhadhu bi aqwali an-nas. Sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan Al-Qur'an sunnah, mereka malah mengambil ucapan orang-orang. Ini. Ya. Mereka meninggalkan Quran dan sunnah. Mereka agungkan ucapan manusia. Bahkan di antara mereka tanpa ragu, tanpa malu, mengatakan ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat-ayat suci. Ada yang mencapai itu? Ada. Ya, si kufur itu bahaya sekali. Ayat-ayat suci kalamullah, ayat-ayat konstitusi kalamunnas, bisa di atas kalamullah. La yaquluhu illa kafirun. Ada yang mencapai itu? Orang kufur. Bahaya sekali. Wa akhadu ilmal mantiki, mereka malah mengambil ilmu mantik. Wa akhadu ilmal kalam, mereka malah mengambil ilmu kalam. Ini orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah. Mereka meninggalkan penjelasan para salaf terkait ayat-ayat sifat. Maka mereka bermantik-mantik. Mentah-mentah pokok tazadak, kata para ulama. Siapa yang bermantik-mantik, ya dia akan sidik. Ya akhirnya menolaklah sifat-sifat. Jadi ta'til. Hum min hadal qabili. Mereka dari perihal ini. Lama taraku kitabullahi wa sunnata rasulih. Tatkala mereka meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Wa akhadu ghairahumah. Dan mereka malah mengambil selain Quran dan Sunnah. Li'annahum lamma a'radu an kitabillah wa sunnati rasulih. Karena tatkala mereka berpaling dari Quran dan Sunnah. Walam ya'khudu akidatahum minal kitabi wa sunnati. Dan mereka tidak mengambil akidah mereka dari Quran dan Sunnah. Ubtulu bi'akhdil akidati min ulumil kafarati wal malahidati. Ubtulu, maka mereka akan diberikan bala dengan mengambil akidah mereka dari ilmu pengetahuan orang-orang kafir dan orang-orang malahidah, orang-orang zindik ateis. Ya. Fama asbahal lailata bil barihati, serupanya malam itu dengan malam yang dulu dengan tadi malam, serupa sekali. Ya. Artinya sama persis apa yang mereka lakukan dengan orang-orang terdahulu. Wahakada kullu man tarakal haqqa, maka demikianlah setiap orang yang meninggalkan kebenaran. Fa innahu yubtala bil batil, maka dia akan diberikan bala ujian oleh Allah dengan kebatilan. Wa man taraka madhhab ahli sunnati wal jamaati, siapa yang meninggalkan madhab ahli sunnati wal jamaah. Fa innahu yubtala bimadahibil firaqi ad-dalalati, maka dia akan diberikan bala ujian dengan mengikuti madzhab-madzhab firq, sekte-sekte yang dalalah, yang sesat. Walladzi yatahazzabu man ma'al jama'ati ad-dalalati, dan orang yang berhizbi, bergabung dengan jamaah-jamaah yang sesat. Wal mukhalifati lil kitabi was sunnati, yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Wa manhaji ahli sunnati wal jamaah, menyelisih manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yubtala ayyakuna ma'al firqi ad-dalalati, maka dia akan diuji dengan sekte-sekte yang sesat. Wahadihi sunnatullah, dan inilah sunnatullah. Fala hadha mimma yuhadziru al-muslima min ayyatrukal haqqa, maka ini diantara yang memberikan tahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar dia jangan meninggalkan kebenaran, dari meninggalkan kebenaran. Li'annahu idza tarakal haqqa, karena apabila dia meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, maka dia akan diberi uji, diberikan bala ujian dengan kebatilan. Fa idza taraka ahlal haqqi, jika dia meninggalkan ahlul haq, ittaba'a ahlal batil, maka dia akan mengikuti ahlul batil daiman wa abada, seterusnya demikian selama-lamanya. Ya. Coba ada